Father, we want to give our best to you, only our best. So we sing the song to you. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagi segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hatiku now.